kepanasan anak bola pada mende ngombe banyu banyu adem nganggo cangkir watu ireng simpok iyo mesa mesa sani kan si tentra hanya sendi di diwanci setan alas di gunduli negari Nuswantoro ingkang kasebat negari pandang apunjung pasir mpiro sinawi gemah ripah harto turaharto panjang dowo pocapane kunjung luhur kawibawane pasir araning samudra ukir araning pagunungan sinawi turus ingkeng sarwati ngandur gemah ripah murah ingkeng sarwati numbas sedaya para kawula sami ngudi murih majuning negari samiyek saiko proyok podo tantu talwono leparingan makaryo